angin malam mencekam, menghempas membelai wajah ayu. Itulah kenangan yang terakhir denganmu. Ku dekati dirimu, kau diam, tersungging senyuman di bibirmu. Itulah senyuman yang terakhir darimu. Tak berhembus, tak henti, walaupun sampai akhir hayatku, tapi tak lagi kau berada di sisiku. Tetap berhembus, tak henti, walaupun sampai akhir hayatku. Oh, angin malam bawa takut kepadanya. Walaupun sampai